Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 14 November 2019. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Syarhu Aqidati Ahli Sunnah Wal Jama'ati, syarah penjelasan akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 117. Kemarin kita membahas tentang di halaman sebelumnya 116, amma sam'u idraki fa huwa salatatu anwa. Jadi sama ini ada dua macam. Jadi ada sam'u ijabatin was sam'u idrakin. Para ulama membagi sifat maha mendengar Allah Azza wa Jal itu ada sam'u ijabatin, yang kedua sam'u idrakin. Ini rabtul darsul madi wal hadir, itu menggabungkan antara kajian yang sekarang dengan yang kemarin. Yang kemarin dibahas di situ kaitannya dengan apa? Tentang ulama, para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah membagi as-sami'u. Ini adalah bagian dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Dan para ulama membagi maha mendengarnya itu ada dua bagian, sam'u ijabatin was sam'u idrakin. Sam'u idrakin yang pertama, sam'u ijabati, ini sebagaimana pendengaran Allah Azza wa Jal yang berupa ijabah. Ijabah itu artinya apa? Mengabulkan. Inna rabbi lasami'u du'a, sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar doa. Surat Ibrahim ayat 39. Surat Ibrahim surat berapa? 14. Tenang nih. Sudah lihat ya wis. Wal makna annahu mujibun. Maknanya adalah Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan. Inna Rabbi la sami'u du'a. Ai inna Rabbi la mujib. Ya, benar-benar mujibu du'a. Allah lah yang benar-benar mengabulkan doa. Jadi sini adalah kaitannya apa? As-sami di sini, Allah Maha mendengar di sini adalah mendengar apa? Pengabulan. Allah mendengar dan Allah mengabulkan. Maka disebutkan di sini inna rabbi la sami'u du'a. Makna annahu mujibun. Maknanya adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa. Sekarang doa antum semuanya, doa kebaikan antum semuanya, selama itu tidak mendoakan kepada kejelekan kepada sesamanya, itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lianna, karena mujarradas sama'i laisa fihi dzaka sana'u wa hadha tawassul ila Allah ta'ala an yujiballahu da'wata wa tawassul ila Allah ta'ala bimujarradi idrakihi lis-sauti laisa wasilatan fil waqi'i innama tawassulu ila Allah likaunihi mujiban lid-du'ai fa yujibu du'a hadha as-sa'ili. Antum lihat di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang surat Ibrahim ayat 39 ini, maknanya adalah Allah lah yang mengabulkan doa. Karena ya, hanya sekedar mendengar itu bukan bagian dari sana pujian. Jadi misalnya, Allah itu Maha mendengar bukan berarti bahwasanya antum itu memuji Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah mendengar, bukan. Karena di sini apa? Wa hadha tawassul ila Allah ta'ala an yujiballahu da'wata. Dan ini adalah tawassul. Tawassul itu apa? Penghantar. Jadi kita sudah mempelajari tawassul. Tawassul yang dibolehkan ada tiga. Tawassul. Contohnya. Ini kaitannya sekarang untuk takribuddin. Tawassul. Antum. Ya, kalau misalnya pegawai ya, pegawai negeri, orang yang golongan 2A misalnya, ada gak 2A? Atau 2B? Ya 3A lah, 3A, 3A. Pangkat 3A itu pengen menghadap yang 4C atau 4E. Ada gak 4E? Ya profesor, ya mungkin lah ada lah. Dia tidak mungkin kemudian langsung serta-merta kan. Dia harus apa, membawa sesuatu yang bisa menghantarkan dia untuk bisa komunikasi langsung dengan yang punya jabatan tinggi itu. Ya, yang punya jabatan tinggi itu. Jadi maksudnya di sini kaitannya ketika taruhlah misalnya itu pegawai negeri atau juga misalnya yang tentara yang sering antum dengar misalnya pangkat kopral, nggak mungkin langsung bisa ngobrol langsung dengan jenderal, ya nggak pak? Ya, ya, bisa nggak? Bisa. Kopralnya supirnya, ya, ya. Ya. Kopralnya supirnya, beda lagi. Atau ketemunya di masjid. Ya. Enggak, maksudnya ini secara jenjang aja, jenjang yang antum lihat sehari-hari. Itu enggak mungkin segampang itu, enggak mungkin. Ya. Itu kan beda pendekatan yang pribadi sama pendekatan yang dinas. Enggak mungkin dinas itu langsung kopral ngobrol langsung ya, enak-enakan rangkul-rangkulan dengan jenderal, enggak mungkin. Ya. Ya. Ima jenderalnya itu kurang gimana atau kopralnya yang terlalu gitu. Ya. Sehingga di sini kaitannya dengan apa? Itu namanya tawassul. Bagaimana seorang kopral itu bisa ngobrol dengan jenderal, itu harus ada wasilah, harus ada perantaranya. Nah, sebagaimana walillahi matsalul a'la, bagi Allah ada pemisalannya jauh lebih tinggi lagi. Maksud ana di sini, doa antum terkadang tidak kemudian ya langsung dikabulkan. Tapi sesungguhnya Allah itu mempunyai kehendak yang terbaik bagi hamba-hambanya. Ya. Bisa jadi Allah itu simpan doa itu sebagai amalan kebaikan antum kelak di yaumul kiamah. Kemudian juga bisa jadi Allah Azza wa Jal itu menjadikan doa itu sebagai apa? Antum dijauhkan dari malapetaka dengan sebab doa itu. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jal menjadikan doa itu dikabulkan kapan saja Allah kehendaki. Ya. Sehingga di situ tidak dibenarkan ketika antum ya doa kemudian putus asa. Nah, aku dongo bola balira ora manjur. Karena di sini tawasul tidak ada. Ya, perantaranya tidak ada, tidak sampai kepada yang dituju. Nah, wa hadha tawassul ila Allah Ta'ala an yujiba Allahu da'wata. Ini adalah bagian dari tawasul kepada Allah Azza wa Jalla agar doanya itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tawassul ila Allah Ta'ala bi mujarrad idrakihi lis-saut laisa wasilatan. Artinya, tawasul dengan sebab ya, dengan sebab doa ya, itu dengan sebab doa itu bukan hanya mengetahui tentang suara Allah ketika Azza wa Jalla mengetahui dan mendengar bacaan suara hambanya, itu bukan wasilah, bukan sarana untuk doa itu dikabulkan. Antum ngomong Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Dengan bimujarat saut, dengan hanya suara saja. Apakah kemudian itu sebagai bentuk wasilah, sebagai bentuk penghantar agar doa antum itu dikabulkan? Hanya suara saja tadi. Karena mengetahui Allah itulah yang maha mendengar. Bukan seperti itu. Tapi di situ dijelaskan innamat tawassulu ila Allah Ta'ala likaunihi mujiban lidduai. Ini sebagai bentuk tawassul kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla itu mendengar mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Jadi bukan masalah ketika antum doanya. Doa kencengin suaranya. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Sedangkan yang lainnya ada yang doanya dalam hati. Seolah-olah enggak ngomong, tapi dalam hati dia berdoa. Dia mengatakan bahwasanya Allah akan mendengar ketika antum bersuara, mengeraskan suara. Makanya termasuk orang-orang yang berzikir jamaah, la ilaha illallah. Seperti itu meyakini bahwasanya Allah mendengar. Yang seperti itu daripada hanya dengan batin, hanya dengan suara di dalam hati. Nah, sesungguhnya suara itu bukan bagian dari tawasul, tapi sesungguhnya doa antum itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah itu mujibun di doa. Allah mengabulkan segala macam doa, Mas. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa dari orang-orang yang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Iyyaka min da'watil madlum. Hati-hati kalian terhadap doa-doa orang yang dzalimi. Doa-doa orang yang dizalimi. Bahkan orang yang dzalimi itu orang kafir. Bahkan. Maka hati-hati. Karena doa-doa yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi di sini bukan masalah suara atau tidak suara, tapi di sini Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan mengabulkan seluruh doa dari hamba-hambanya. Fayujibu doa hadas sa'il. Maka Allah mengabulkan doa dari orang yang memintanya. Wa minhu aidan qaulul musalli. Nah, kemarin kaitannya dengan apa? Perkataan orang yang salat. Apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a Allah Maha mendengar, sami Allahu Allah Maha mendengar liman bagi orang yang hamidahu memujinya. Allah Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Jadi kalau misalnya antum tidak faham, antum menerjemahkannya secara apa? Secara keyakinan. Ya pokoknya artinya apa? Sami Allah liman. Ya pokoknya Allah mendengarlah hambanya. Nah, ada yang mengatakan lagi, Allah pokoknya mendengarlah pujian hambanya. Ya, antum menerjemahkan itu belum sampai pada taraf faham. Antum menerjemahkan itu sebagai bagian dari tahu saja. Dan ini tidak pas. Ini tidak pas. Karena sebenarnya sesungguhnya yang pas adalah ketika antum faham. Sami'a Allahu, sami'a Allah Maha mendengar. Liman bagi orang hamidahu, memujinya. Jadi satu-satu antum pahami. Nah, ini kita faham juga. Sekarang ada bau-bau kopi. Ayo. Wa ma'naha, makna dari perkataan sami Allah liman hamidah, istajaballahu liman hamidahu. Allah mengabulkan doa dari orang yang memujinya. Istajaba Allahu liman hamidahu. Paham enggak di sini? Ya. Jadi sami di sini ada sami'ul ijabati. Sami Maha mendengarnya Allah itu Maha mendengar dalam pengabulan. Dalam hal apa? Pengabulan doa. Apa saja yang antum ya, doa di situ Allah azza wajalla kabulkan. Ya. Antum berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku tidur ketika kajian. Di berdoa seperti itu, semoga Allah azza wajalla mengabulkannya. Ya. Dengan apa? Pas ngantuk ada kopi kan? Ayo. Wa minhu aidan qol musalli sudah. Amma sam'ul idrak. Tadi sam'u apa? Sam'ul ijabah. Sam'ul apa? Ijabah. Sekarang sam'ul idrak. Maha mendengarnya Allah itu dalam hal apa? Pengetahuan. Fa wa salatu anwa sam'ul idrak itu ada tiga macam. Sam'ul idrak itu ada tiga macam. Pertama, taratan yakunu litta'yidin. Takunu litta'yidi. Taratan yakunu litahdidi. Taratan yakunu libayani syumuli sam'illahi azza wa jal likulli syai'in. Ya. Ini ada tiga macam dari sam'ul idrak. Maha pendengar, maha mendengarnya Allah yang kaitannya dengan idrok, tahu, pengetahuan, idrok. Ini ada tiga macam. Terkadang yakunu litakyid, terkadang ini berlakunya untuk litakyid, untuk menguatkan. Tarotan yakunu litahdid, terkadang bisa pula untuk tahdid, membatasi, pembatasan. Taratan yakunu libayani syumuli sam'illahi, terkadang menjelaskan tentang syumul, tentang apa? Keseluruhan. Jadi Allah azza wajalla mendengarkan segala sesuatu, termasuk ketika sekarang antum batin, dalam batin antum, artinya mengatakan dalam batin antum, kajian ini susah banget rek. Ya. Misalnya contoh ada, Allah mendengar ya. Dan ketika dalam setiap itu kemudian diikuti, ya Allah, Allahumma faqihni fiddin, ya Allah berikan aku kefahaman dalam agamaku. Seandainya engkau tidak memberikan kefahaman kepadaku, tentunya aku tidak akan menjadi faham. Karena dudukku di sini bukan ustadz yang memberikan kefahaman, tapi yang memberikan kefahaman adalah Allah azza wajalla. Nih, ya. Sehingga di sini kaitannya dengan apa? Ada tiga. Taratan yakunu litakyid, terkadang samu litrok itu maknanya ada tiga. Ada tiga macam. Yaitu terkadang itu sebagai bentuk pertolongan, bantuan. Taratan yakunu litahdid, penguat. Terkadang sebagai pembatas. Terkadang juga menjelaskan, untuk menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mendengar segala sesuatu. Allah dengar bahkan di batin kita, di benak kita, apa yang terbersit dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Tidak akan terlepas apa saja yang hamba-Nya lakukan kecuali Allah pasti mengetahuinya. Fa fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Surat Ali Imran ayat 181. Ya, laqad sami'a Allahu, benar-benar Allah itu Maha mendengar perkataan orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya Allah fakir dan kita itu kaya. Hada ditahdid. Ini untuk apa? Tahdid. Untuk membatasi. Bidalil qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, sanaktubu maqalu wa qadlahu umul anbiya'a bighairi haqqi wa naqulu dhuku adabal hariq. Surat Ali Imran 181. Lanjutannya, kami akan Ini kopi pakis. Ini Allah Ta'ala berfirman, sanaktubu ma qalu, kami akan tulis apa yang mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya'a, dan pembunuhan mereka terhadap para nabi, bi ghairi haqqin, tanpa ada sebab yang dibenarkan. Wa naqulu, dan kita katakan, duku adabal harik, rasakanlah adab yang membakar. Ya. Wa mithlu qawlihi ta'ala, dan semisalnya firman Allah Ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Surat Zukhruf ayat 80. Zukhruf surat keberapa, Mas Mustafa? Hijau. Ayo, Pak Sis. Lama nih Nana enggak nanya sama Pak Sis. Allahu barik. Ya. Sup, kira sup. Ayo, Bapak Tiga Hasan. Surat ke-44 apa, Pak Buang? Iya, surat ke-44 apa? Hah? Telah. Hah? Hah? Ayo, Hasan. Allahu barik. Jadi am yahsabuna, apakah mereka mengira, anna sesungguhnya kami, la nasma'u sirrahum, kami tidak mendengar sirrahum, apa yang dibisik-bisikan sembunyi-sembunyinya mereka, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Di surat Zukhruf ayat 80, hada aidon litahdid, ini sebagai pembatasan apa? Bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka bisikkan. Ya. Liqouli ta'ala, bukan. Ini ada. Jadi asal dari kata-kata haddada, yuhaddidu. Beda, Mas. Itu hadda, pakai ha. Ini ha. Haddada. Ya. Jadi had. Hadda yahuddu. Hadamahu bisyiddati saut. Menghancurkan dengan sekeras-kerasnya suara. Ya. Hadda yahiddu saqata, menjatuhkan. Da'ufa wa harama. Ya, yaitu melemahkan. Lemah dan terjatuh. Ya. Ya. Di situ ada hadda. Di dalam surat Surat Maryam ayat 90, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ya, runtuh. Saqata. Jadi di sini am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Maksudnya di sini ditahdid liqaulihi ta'ala bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ya. Di surat Zukhruf. Surat Zukhruf tadi surat keberapa? 43. Bala, benar. Wa rusuluna, dan rasul kami, ladaihim yaktubun, di sisi mereka yaktubun, mereka menulis. Artinya di sini bahasanya Allah Azza wa Jal menjadikan apa saja kaitannya dengan sama mendengar itu adalah samul, ada tadi yang mujib, ini samul idrak, ya, mengetahui dengan mendengar dengan maksud pengetahuan. Allah mengetahui. Dan samul idrak ini ada tiga macam, ya, ada tiga macam. Yang pertama taratan li ta'yid, sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk pertolongan, penguat. Wa tahdid, sebagai bentuk tahdid, ya. Sebagai bentuk ancaman, sebagai bentuk menghinakan, menjatuhkan. Jadi sebagai bentuk ancaman. Tadi ana ulangi, ana tadi juga membacanya pakai ha. Kalau tahdid, haddada yuhaddidu, artinya membatasi. Tapi di sini litahdid. Nah, dari tadi karena memang belum banyak minum, konsentrasinya ke sana. Allahumma san. Ini rasanya kopi pakis, arabika pakis. Erti arabika, Mas, bukan torabika. Enggak apa-apa. Besok kita bikin SOP, ya. Allahumma barik, jazakallahu khair. 1 banding 10 untuk arabika, 1 banding 15 untuk robusta. Itu yang terbaik. Ustaz ngomong kopi tuh. Iya, itu kopi maksudnya. Nah, tapi ini udah enak. Untuk malam ringan seperti udah enak. Kalau berat nanti antum ya berat juga. Tidak ringan. Jazakumullah khairan. Wa taratan yakunu litahdid. Jadi pertama tadi untuk menolong, ya, untuk menguatkan penolong. Taratan litahdid, untuk ancaman. Wa taratan yakunu libayan syumuli sam'i Allahi azza wa jalla likulli syai'in. Dan terkadang penjelasan tentang bahwasanya Allah itu mendengar segala sesuatu, tidak terluput dari Allah azza wa jalla. Ya. Jadi terkadang tadi disebutkan am yahsabuna anna la nasmu sirrahum wa najwahum, itu juga tahdid, untuk ancaman. Allah mengancam bahwasanya apa yang dibisikkan mereka pun Allah tahu. Allah tahu. Jadi Allah mengetahui pun Allah mengetahui ini. Setelah antum mencicipi kopi ini, antum berkata dalam hati antum, Allah tahu. Ini yang menjadi permasalahan adalah antum harus belajar namanya aftertaste. Setelah antum mencicipi kopi yang seperti ini, antum belajar aftertaste. Yani setelah antum minum, lidah antum dirasain sensasi apa yang antum punyai. Ya. Isoe pahit. Ya. Pahit itu seperti kehidupan antum. Semuanya mas, kita pahit. Kehidupan anak, kehidupan antum semuanya pahit. Tapi nikmat. Ya. Kayaknya filosofinya ya. Ya wis, yuk lanjut. Biar antum itu tidak gini-gini. Aduh, sedih anak kalau lihat ada ikhwan yang ngantuan, itu anak sedih. Sayang. Kenapa? Kok anak tidak bisa nyentil dia untuk bisa semangat? Sebagaimana sesemangatnya dia, kalau misalnya anak bisa katakan di sini, mas, 1 juta buat antum. Iya kan? Apalagi yang di sana nggak ngelihat, sini ada 1 juta nggak kelihatan. Ya. Karena mereka memilih zona aman itu di sana. Zona aman dari pertanyaan. Ya. Ini tidak apa-apa. Lanjut lagi. Ini intermezzo. Dibolehkan untuk intermezzo agar antum tidak penat. Ya. Wa taratan yakunu li ta'yid, dan terkadang samul idrok, maha pendengaran Allah Azza wa Jal, itu meliputi pengetahuan, itu sebagai bentuk apa? Pertolongan. Untuk penguat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala li Musa wa Harun, kepada Musa dan Harun, apa? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Tapi di sini bukan hada laisa murad, yang diinginkan di sini bukan mujarad ikhbarin, bukan pengabaran kepada Nabi Musa dan Harun annallaha yasma'huma, bahwasanya Allah itu hanya mendengar keduanya, tidak. Wa yarahuma, dan melihat keduanya, tidak. Bal al muradu, balil muradu at ta'yidu wan nasr. Yang dimaksud adalah di sini adalah bantuan dan pertolongan. Bantuan dan pertolongan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal dengannya. Wa taratan yuradu bihi bayanu syumuli sam'i Allah likulli syai'in. Ini bagian yang ketiga. Bahwasanya terkadang ya, tentang apa? Sam'ul idraki, bahwa pendengaran Allah Azza wa Jal yang meliputi pengetahuan itu, terkadang yang diinginkan di situ adalah keterangan, penjelasan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurkuma. Di surat Mujadilah ayat 1. Ya. Surat Mujadilah ayat, surat keberapa itu? Ayo. Juz ke 28. Ayo. Nah, di sini disebutkan qad sami'allahu. Sungguhnya Allah telah mendengar qaulallati tujadiluka fi zaujiha. Wanita yang mengajukan gugatan kepada engkau. Wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u talakuma. Ya, dan mengadukan halnya kepada Allah dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kaitannya kemarin sudah Anda jelaskan tentang tafsir dari ayat ini. Kaitannya dengan apa? Tentang penjelasan yang terjadi pada tentang Aus bin Shamit, istri dari Aus bin Shamit. Ya. Nah, kemudian walihada qalat Aisyatu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu aswata. Laqad kuntu fi tarafil hujrati wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du haditsiha. Segala puji bagi Allah yang wasi'a sam'uhu, yang maha mendengarnya begitu luas, meliputi seluruh suara. Laqad kuntu fi tarafil hujrati. Saat itu aku di kamar pojok yang lainnya. Pojok kamar lainnya. Wa innahu la yakhfa. Dan sungguhnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Ya. Innahu la yakhfa 'alayya ba'du haditsihima. Dan aku, ini maksudnya di sini, wa innahu la yakhfa, benar-benar tidak tersembunyi. Tidak tersamar. Alaya bagiku ba'du hadithiha, sebagian dari pembicaraannya terdengar. Karena Nabi SAW di sini dan istri-istri Nabi SAW itu tinggal di hujurat, kamar-kamar, mas, bukan rumah-rumah, tapi kamar-kamar, kamar yang ada sekatnya, sekatnya tebal. Ini ada penjelasan dari para ulama seperti itu. Allah Azza wa Jalla min fawqi sab'i samawati yasma'u hadithahu. Dan Allah Azza wa Jalla yang berada di atas tujuh langit mendengar apa yang menjadi pembicaraannya. Fahadal muradu bihi syumulis sam'illahi likulli syai'in. Dan ini apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki dari apa? Dari syumul, dari universalnya, meliputi segala sesuatu. Pendengaran Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Fa anta in takallamta fi baitika, engkau kalau berbicara di dalam rumah kalian, rumahmu maksudnya, fa Allahu ta'ala yasma'uka, sesungguhnya Allah itu pasti mendengarmu. Wa in takallamta fi mala'in, fa Allahu ta'ala yasma'uka, kalau engkau berbicara di hadapan orang-orang, maka Allah pun mendengarnya. Sekarang seperti ana berbicara di hadapan antum, Allah mendengarnya. Allah mendengarnya. Wa in haddatsa nafsaka fallahu ta'ala ya'lamu. Kalau engkau itu bercakap-cakap terhadap dirimu sendiri, ngomong dalam hati, ngomong dengan batin antum sendiri. Ustaz kok ngomongi ngalor ngidul, gua harap gundul. Nah. Ini dalam hati misalnya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Allah mengetahui. Walaupun antum tidak diucapkan, Allah mengetahui. Ya. Ora adan-adan to? Ayo, Allah ngetahui. Sekarang ada. Yo. Ada Pak Roso kayaknya. Pak Ros. Monggo Pak Roso. Bisa Pak Roso. Ada enggak di dapur? Enggak ada. Ayo Mas Ron, ya lo. Allahumma Nah, ya kita lanjutkan. Nah, di sini jelaskan tentang apa? Allah Azza wa Jalla berada di atas 7 langit, tapi Allah mengetahui apa saja yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Siapa saja yang mengucapkan sesuatu, Allah mengetahui. Nah, kalau sekarang taruhlah di sini sekarang ada 80, ada 90 orang. Allah mengetahui apa saja yang termaktub di benak antum, apa yang terbersit. Ya, Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Makanya di sini fa in harakta lisanaka hatta sara qawlan, apabila engkau menggerakkan lisanmu sampai akhirnya itu menjadi suatu perkataan, fallahu ta'ala yasma'u wa in khafiya, maka Allah mendengar walaupun itu tersembunyi. Cuma gini-gini ya. Antum enggak tahu kan apa yang ana omongkan? Ana mengatakan apa? Jadi ana bilang ini, ah, mungkin ustaz yang ngomong kopinya enak ya. Ya. Enggak ada yang tahu kan? Ana ngomong apa enggak tahu. Tapi ana menggerakkan lisan ana. Nah, sehingga di situ menjelaskan antum tidak tahu tapi Allah mengetahui. Ya. Sehingga di sini walihada qala Allah taala fil haditsil qudsi, oleh karena itu Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu, barang siapa yang berzikir kepadaku fi nafsihi, ya, ada pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku sebutkan dia pada diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu, barang siapa yang berzikir kepadaku di hadapan orang-orang, maka aku pun menyebutkannya di hadapan, ya, yang lebih baik darinya. Yang lebih baik-baik darinya apa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang fulan fulan fulan itu di hadapan malaikatnya, di hadapan para penghuni langit. Ya. Ini dijelaskan diriwayatkan Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih. Idzan as-sam'u yanqasimu ila qismain, al-awwal bi ma'na al-ijabah bi ma'na al-ijabati was-tsani bi ma'na al-idraki wal-idraku thalathatu anwa'in. Jadi kesimpulannya di sini Allah itu Maha mendengar. Sifat mendengarnya Allah Azza wa Jalla itu terbagi menjadi dua. Bimakna, maknanya adalah makna al-ijabah. Allah mendengar maksudnya adalah Allah mujibun, Allah yang mengabulkan doa. Allah yang mendengar doa, Allah yang mengabulkan doa. Jadi Allah mendengar, Allah yang mengabulkan. Makna yang kedua adalah idrok. Allah mendengar maksudnya Allah mengetahui. Dan di situ ada tiga makna cabang dari idrok tadi, yaitu lita'yid sebagai bentuk bantuan dan pertolongan, yang kedua litahdid untuk ancaman, sebagai ancaman, yang ketiga sebagai apa? Bayan, penjelasan bahwasanya Allah itu mengetahui, mendengar segala sesuatu. Paham sampai di sini? Ya. Sekarang amma qawluhu al-basiru fa ma'naha dhul basari, lakin al-basiru yakunu al-basira ilmin wa basira ru'yatin. Ini kita mengulang saja karena pada minggu-minggu yang kemarin ada yang masih bertanya, Ustaz, maksudnya apa? Susah banget untuk difahami. Betul, ini susah, termasuk ilmu yang susah. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla untuk difahamkan. Sekarang as-sami'ul basir. Sami kita sudah menjelaskannya bahwasanya Allah mendengar itu maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah mengabulkan doa. Paham sampai sini? Yang kedua al-basir bimakna dul basori, Allah lah yang mempunyai penglihatan. Lakin al-basir yakunu basira ilmin, tapi mengetahui di sini, melihat di sini adalah melihat berupa apa? Pengetahuan. Allah mengetahui segala sesuatu. wa basira ru'yatin, dan basir melihat, maksudnya di sini apa? Ru'yah, melihat langsung. Sebagaimana ketika antum ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat apa? Bulan. Itu dengan mata telanjang, bukan dengan teropong, Mas. Teropong itu hanya membantu. Tapi hukum asalnya melihat hilal itu dengan mata telanjang. Itu namanya basira ru'yatin, melihat langsung. Wa kilahuma muradu lillahi ta'ala. Ini yang dimaksud dalam apa yang menjadi sifat Allah Azza wa Jalla al-basir. Fallah, itu dulu insyaallah, nanti kita akan ulang lagi tentang al-basir, sehingga semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan pekan depan kita memahamkan al-basir dengan jauh lebih mudah lagi. Allahumma shalli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.